Konsultasi Syariah. Doa ketika marah. Pertanyaan. Apabila ada orang yang sering marah, apa doanya? Maksud saya, doa ketika marah dan doa agar tidak mudah marah. Terima kasih. Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Marah merupakan tabiat manusia. Karena itu, Islam tidak melarang manusia untuk marah. Bahkan dalam Islam, ada marah yang nilainya ibadah. Itulah marah karena Allah, marah karena membela syariat Allah, seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji orang yang bisa menahan marah. Di surat Ali Imran, Allah menyebutkan beberapa kriteria orang yang bertakwa. Di antara yang Allah sebutkan adalah wal kaazimin al ghayr wal 'aafin 'anin nas. Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarah dan suka memaafkan orang lain. Quran Surat Ali Imran, ayat 134. Kita memahami bahwa sifat baik yang ada pada diri orang yang bertakwa sangatlah banyak. Namun sifat baik yang Allah puji dalam ayat ini, salah satunya adalah menahan amarah. Ini menunjukkan bahwa sifat ini memiliki nilai istimewa di sisi Allah. Karena menahan amarah membutuhkan usaha yang sangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mampu menahan amarah sebagai orang yang kuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, orang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan. Orang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan mereka yang berusaha menahan amarahnya padahal mampu meluapkan marahnya akan Allah banggakan di depan seluruh makhluk dan Allah suruh memilih bidadari paling indah yang Dia inginkan. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun 'ala an yunfidah." Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Yang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Doa ketika marah. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Suatu hari saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innila a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.'" Dhahaba anhu ma yajid. Yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang sangat ringkas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bacaan ini sangat ringkas, dan hampir semua orang telah menghafalnya. Yang menjadi masalah, umumnya orang yang sedang marah sulit untuk mengendalikan dirinya, sehingga biasanya lupa dengan apa yang sudah dia pelajari. Karena itu, kami hanya berpesan, tahan lisan kita ketika marah dan ingat bacaan di atas. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk segera sadar ketika marah. Amin.